Lanjut game. Pilih mama muda, senyum gelisah selalu menggoda. Buat mabuk kepayang, jadi lupa jalan pulang. Aku pilih mama muda. aku pilih mama muda. Yeah. Disco Masculino Performance Remix. We'll be right back. Performance,